Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بعد, kaum muslimin, mari kita sama-sama bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan hidayah Islam yang sampai hari ini kita masih menjadi ahlinya. Dan semoga Allah masih mengakui kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya. Amin. Kemudian salawat dan salam kita untuk Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mari kita luruskan niat untuk menimba ilmu di sini. Dari semenjak kita keluar dari rumah sampai kita mulai majlis ini dan semoga sampai bubar, lalu kita hidupkan adab-adab majlis ilmu sehingga tidak ada dalam majlis ilmu ini nanti senda gurau, permainan, hal-hal yang melalaikan dengan HP, chattingan dan segala macamnya. Semoga seluruh kita betul-betul di atas adab yang nyata, ikhlaskan niatnya karena Allah, karena tidak adalah orang yang mampu mengimbangi orang-orang yang hari ini sedang berjihad kecuali orang-orang yang hari ini sedang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diamanahkan kepada kami untuk kita bedah pada hari ini yaitu tema yang sebenarnya adem, ayem, tetapi juga bisa sensitif dan bisa mengundang keributan. Tergantung bagaimana cara kita membawakan tema ini secara ilmiah. Semoga hajat ilmu kita, keinginan kita untuk memiliki pemahaman yang lebih luas, tidak terkotorkan, tidak ternodai oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan hawa nafsu. Kaum muslimin, Taifah Al-Mansurah. Sebelum saya bahas Taifah Al-Mansurah ini apa dan siapa, terlebih dahulu saya akan membacakan kepada kita semua hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan An-Nasai tentang terpecahnya umat Nabi kepada 73 golongan. Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqatan sab'una firqa finnar wa firqatun fil jannah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 70-nya di neraka semua, satu yang ke surga. Satu yang ke surga dari 71 ini, satu ini sah disebut firqatun najiyah. Jadi orang Yahudi punya firqah najiyah juga. Yang mana? Yang satu itu. Di hadis yang lain Nabi menegaskan yang satu itu adalah saat Isa diutus sebagai Nabi dan Rasul, mereka segera bergabung dengan Isa. Nah, yang bergabung itulah yang satu kelompok yang selamat. Firqah Najiyah artinya adalah satu kelompok yang selamat. Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. 70 kelompoknya ke neraka seluruhnya sesat. Satu saja yang benar. Mereka yang benar ini yang betul-betul berpegang erat dengan Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa alaihissalam. Saat Isa membawa kitab baru yaitu Injil, mereka segera beriman dengan Isa, kemudian mereka berpegang erat dengan apa yang ada pada Isa. Lalu setelah itu mereka pun menjadi pengikut Nabi Isa. Inilah satu kelompok Yahudi itu. Jadi dengan turunnya diutusnya Nabi yang membawa kitab baru, mereka melebur kepadanya. Ini dia. Yang tidak mau melebur, maka mereka tetap masuk dalam kelompok sesat di neraka seluruhnya. Setelah itu Nasrani terpecah menjadi 72. Waftaraqatin Nasara ala thintai wa sab'ina firqah. Adapun Nasrani, mereka terpecah menjadi 72 kelompok, 72 golongan. Ihda wa sab'una firqatan finnar wa firqa fil jannah. 71-nya di neraka. Satu cuma yang di surga. Jadi dari 72, 71-nya di neraka, satu yang dalam surga. Yang mana Nabi menjelaskan di hadis yang lain, yang di dalam surga adalah yang berpegang erat dengan Injil dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Apapun yang terjadi, bagaimanapun ujian yang harus mereka tanggung, mereka istiqomah dan sabar di atas itu. Ketika Nabiullah Muhammad diutus, mereka segera beriman dengan Nabi Muhammad dan berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah dia kelompok Nasrani yang satu yang masuk surga. Jadi yang 71 lainnya, mereka menolak. Saat yang satu tadi itu Pak, saat Nabi diutus, mereka segera bergabung dan beriman dengan Nabi Muhammad, lalu berpegang erat dengan Al-Quran. Inilah dia satu kelompok dari kaum Nasrani yang masuk surga. Sekarang, masih ada enggak orang Yahudi, orang Nasrani yang firqah najiyahnya? Masih ada enggak? Secara mutlak tidak ada. Kenapa? Mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setaat apapun, Bapak, Ibu, waktu saya di Libya dulu, kampus kami pernah kedatangan orang-orang Kristen Ortodoks. Kami pernah kedatangan orang Kristen Ortodoks. Mereka yang laki-lakinya memakai jubah, berjenggot panjang, memakai sal, memakai lilit, serban, dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukup menjawab dengan Waalaikum. Mereka mengatakan, kenapakah kalian tidak sempurna menjawab kepada kami? Kami tidak mengatakan Isa sebagai Tuhan, tapi dia adalah sebagai Rasul Allah. Bagi kami, babi adalah haram. Bagi kami, anjing adalah haram. Semua kita mirip, katanya. Kenapa tidak sempurnakan untuk kami assalamu waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh? Kami jawab, bagi kami, kalian masih kafir. Selama kalian tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dan kalian beriman kepadanya, selama itu kalian masih kafir. Berat mereka mendengarkan kata-kata kami ini, tapi karena mereka tamu, kita ajak mereka diskusi, dan ini adalah di kampus kami, Pak. Jadi wanita-wanitanya seluruhnya berjilbab dalam, berjubah, mirip dengan kita kaum muslimin. Hanya bedanya mereka menggunakan salib di depannya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setaat apapun mereka, mereka tetap ahlul kitab yang tidak ada lagi firqah najiyahnya. Mereka tidak ada lagi firqah najiyahnya. Baik Yahudi sekarang, setaat apapun mereka di agama mereka, mereka tetap ahlul kitab yang di akhirat tidak akan pernah selamat selama-lamanya, kekal di neraka selama-lamanya. Begitu. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, demikian juga Nasrani hari ini, setaat apapun. Tapi untuk mereka yang berpegang erat dengan ajaran murni yang ada di Taurat atau di Injil, mereka ahlul kitab yang muhsanah, wanitanya halal kita nikahi. Itu aja bedanya. Tapi kafir gak statusnya? Tetap kafir. Masih ada gak hitungan firqah najiyah dari kalangan Yahudi hari ini? La. Masih ada firqah najiyah dari kalangan Nasrani hari ini? La. Firqah najiyah, kelompok yang selamat itu sudah tidak ada. Kenapa? Menandakan ini adalah dari kelompok yang selamat, mereka segera beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini Nabi langsung yang menegaskan. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqatan. Adapun umatku, kata Nabi, mereka terpecah menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar. 72 golongan kelompok finnar di dalam neraka. Wa firqatun fil jannah, dan satu golongan saja yang di dalam surga. Satu golongan saja yang di dalam surga. Baik. Kalau umat Nabi Musa ada batasannya, yaitu dengan terutusnya Isa alaihissalam, baru ditandakan itulah yang, dan mereka bergabung dengan Isa, beriman dengan Injil, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Oke. Okay. Kalau Isa, firqatun najiyahnya adalah mereka berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan sunnah Nabi Isa, saat Nabi Muhammad diutus, segera mereka beriman dengan Nabi Muhammad dan mereka meninggalkan ajaran Nabi Isa. Ini baru firqatun najiyahnya Nasara. Lah kita firqatun najiyahnya umat Nabi Muhammad ini siapa? Kan enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Sementara Nabi mengatakan umatnya terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. 72-nya di neraka, satunya yang di surga. Terlalu banyak di mana-mana orang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Apa pernah dalam hadis Nabi mengatakan ahlus sunnah wal jamaah? Kalau ada hadisnya di mana? Siapa perawinya? Di kitab apa? Kalau ketemu Pak, ada hadisnya bahwa satu kelompok yang selamat itu namanya adalah ahlus sunnah wal jamaah, matan hadisnya seperti itu, saya berangkatkan umroh, dia pakai pakai travel yang mewah Pak, bintang 5. Kalau ada yang menemukan hadisnya di kitab apa? Tetapi dalam hadis-hadis Nabi, Nabi menyebutkan firqatun najiyah itu cirinya. Nah, Nabi menyebutkan cirinya. Di satu riwayat Nabi mengatakan mereka adalah, yang satu kelompok itu adalah ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Ini dia ya, ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Ada whiteboard? Kita punya? Masya Allah. Uraian macam ini wajib ada whiteboard. Hah? Ada kita punya? Iya. Mesti ada masjid sebesar ini, pasti punya cadangan, persiapan, toh yang di atas bisa diturunkan ke bawah. Baik kaum muslimin, apa makna ma'ana alaihil yaum wa ashabi? Artinya adalah ma apa-apa, ana saya, alaihi yang di atasnya, al-yaum pada hari ini, wa ashabi dan juga sahabat-sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Apa ini maksudnya ini? Di atasnya itu apa? Saya dan sahabat saya ada di atas itu hari ini. Apa yang dimaksud ibarat Allah? Para ulama ahli hadis menjelaskan yang dimaksud adalah al-mutamassikuna bi kitabillah. Ini dia. Yang firqatun najiyah itu adalah al-mutamassikuna bi kitabillah. Semoga ada papan tulis. Firqatun najiyah juga enggak ada dalam hadis, Pak. Kalimat firqatun najiyah juga tidak ada dalam hadis. Tetapi arti daripada firqatun najiyah itu ada dalam hadis. Apa maksudnya? Firqah itu artinya kelompok. Najiyah itu yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesesatan dan pasti masuk ke dalam surga. Gitu ya. Firqatun najiyah. Nabi mengatakan 73 umatku terpecah, 72-nya sesat masuk neraka, satu yang selamat. Nah, kalimat satu yang selamat, satu kelompok yang selamat, selamat itu dari kesesatan dan dari neraka, dalam bahasa Arab disebut dengan najiyah. Adapun kelompok bahasa Arab namanya firqah. Hah? Firqah najiyah. Kelompok yang selamat. Jadi ini yang pertama kaum muslimin, Nabi menjawab ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Di atas apa Rasul dan para sahabatnya pada saat mereka hidup? Di atas Al-Qur'an, di atas tuntunan Al-Qur'an. siapapun umat ini sampai hari kiamat mereka ada di atas tuntunan Al-Quran, maka mereka insya Allah termasuk dalam firqatun najiyah. Bukan hanya klaim pak, kalau klaim banyak, kami juga kelompok yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah kok, klaim. Tapi ketika mereka menyimpang dari Al-Quran, diluruskan, mereka ngamuk, mereka marah, dan mereka mengatakan jangan terlalu fanatik lah. Ini hanya bisa diamalkan di Arab, nggak bisa diamalkan di kita. Tentang masalah wanita-wanita yang berjilbab dalam, tentang masalah wanita laki-laki yang istiqomah melaksanakan sholat lima waktu, pokoknya sholat walaupun di rumah juga tetap sholat katanya. Nah ini bukanlah OTP orang-orang yang berpegang erat dengan kitabullah. Sebab apa? Sangat banyak dalam Al-Quran isyarat Allah, di mana para ahli tafsir mengatakan sholat berjamaah di masjid itu harga mati. Dari Al-Quran dalilnya, wahum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya di sini adalah mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dan adanya ungkapan-ungkapan masjid dalam Al-Quran itu maknanya mereka adalah orang-orang yang komitmen berjamaahnya di masjid. Anggaplah dulu di kelompok kita ini, di majelis ini ada orang yang ingkar sunnah. Ada orang yang ingkar sunnah, gak mau terima hadis-hadis. Ini jelas-jelas nih sesat nih, termasuk dalam kelompok 72 yang sesat. Dengan ayat saja kita jelaskan kepada mereka, ciri khas daripada firqatun najiyah itu mereka sholatnya berjamaah di masjid. Begitu kesimpulannya. Dan seterusnya, sudah sampai? Oh iya, gak apa-apa. Di hadis yang lain, Nabi menjelaskan tentang firqatun najiyah ini dari Abu Daud. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Firqatun najiyah itu Nabi mengatakan ketika bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, yang manakah satu kelompok ayu firqatin kanat fil jannah? Yang manakah satu kelompok yang dalam surga itu?" Nabi menjawab, "Al-jamaah." Nah, ini dia. Al-jamaah. Awas kaum muslimin. Al-jamaah. Al-jamaah apa yang dimaksud di sini? Ketika Nabi mengatakan firqatun najiyah itu adalah al-jamaah, maka para ulama ahli hadis mengatakan hum jama'atus sahabah. Hum jama'atus sahabah wa imamuhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Udah gatal tangan saya mau nulis ini. Kaum muslimin, mereka adalah jamaahnya para sahabat. Yang namanya jamaah ada imam enggak? Ada imam. Jamaahnya adalah jamaah para sahabat, imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan firqatun najiyah. Oke? Okay? Nah, inilah sifat asli manusia ya. Sudah bertahun-tahun saya berdampingan dengan Pak Rizal ini. Tapi sifat asli manusia, bapak juga sama, ada kadang-kadang lupanya, betul nggak? Ada kadang-kadang lupanya, dan itu bisa dimaafkan, bisa dimaafkan. Ya, alhamdulillah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Terima kasih. Sah. Baik kaum muslimin, Nabi menjelaskan yang pertama. Ma ana alaihil yom, ma ana alaihil yom, ma ana alaihil yom wa ashabi. Ah, ma ana alaihi al yoma wa ashabi. Apa-apa yang saya ada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabat-sahabat saya. Di atas apa Rasul pada hari itu dan para sahabatnya? Di atas panduan dan bimbingan kitabullah. Ya, Al-Qur, kitabullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menjawab, as-sahabah, al-jamaah. Al-jamaah. Siapa yang dimaksud dengan firqatun najiyah? Nabi menjawab dengan satu jawaban, al-jamaah. Para ahli hadis seluruhnya menjelaskan makna dan maksud al-jamaah di sini adalah hum ashabu hum jamaatu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imamuhum ha? Wa imamuhum, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan imamnya. Siapa sahabat Nabi itu? Orang yang hidup di zaman Nabi, dia berjumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan imannya benar. Karena ada juga orang yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi tapi kafir dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Ada orang beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia termasuk yang memusuhi Nabi, dalam artian munafikin, maka dia tidak termasuk hitungan sahabat. Berarti hitungan sahabat adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, menjadi pengikut setia Nabi dan berperang membela agama Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mereka lah yang disebut dengan al-jamaah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Halo. Firqatun Najiyah, satu kelompok ini. Halo. Halo. Halo. Baik. Ibarat Allah masyiral muslimin yang kami muliakan. Firqatun Najiyah, kalau kita lihat di sini Pak, di sini disuruh berpegang erat dengan kitab. Di sini dengan sunnah, sunnahnya para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Sunnah. Baik. Setelah kita dengar, kitab dan sunnah adalah landasan utama orang yang ingin terhitung sebagai kelompok firqatun najiyah, dia benar-benar kitab dan sunnah. Lalu sekarang muncul istilah, dari mana istilah ahlus sunnah wal jamaah itu Pak Ustaz? Ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Syekh As-Sindi menjelaskan istilah ini, ahlus sunnah berarti yang berpegang erat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal jamaah berarti kepada para jamaah sahabat. Ini kepada Rasul langsung, ar-Rasul, dan ini kepada para as-sahabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya enggak kalau begitu maksudnya? Ada. Dalilnya di mana? Langsung Al-Qur'an dalilnya. Surat apa? At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 100. Buka sekarang. Lihat betapa Allah mewajibkan kita mengikuti sunnah para sahabat. Mengikuti sunnah para sahabat. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. Ada Al-Qur'an terjemahan? Tidak ada. Siapa yang punya Al-Quran terjemahan? Oh, ada ya. Tolong bacakan terjemahannya. Bisa dengan ini nih. Ini membantah orang-orang yang mengatakan kita hanya wajib ikut Rasul. Sahabat gak wajib ikut. Nah, dengan ini kita pastikan Allah sendiri memerintahkan kita ikut para sahabat. Silakan. Sebentar, istilah muhajirin dan ansor ini kemana disematkan oleh Allah? Ke siapa? Sahabat. Muhajirin ansor ini adanya di zaman sahabat. Ya, silakan. Tuh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi ada kalimat orang-orang yang mengikuti mereka. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Asal dia mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan mengikuti secara benar, secara sempurna, secara baik, seperti apa adanya sahabat, seperti itu pula dia meniru pada hari ini. Dimanapun dia berada, di zaman apapun dia hidup, dia mengikuti para sahabat. Terus? Allah Allah ridha kepada Abu Bakar, Allah ridha kepada Umar, Allah ridha kepada Uthman, Allah ridha kepada Ali, Allah ridha kepada Khalid bin Walid, Allah ridha kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ridha kepada Mus'ab bin Umair, Allah ridha kepada Abu Hurairah, Allah ridha kepada Abdullah bin Abbas, Allah ridha kepada Abdullah bin Mas'ud, Allah ridha kepada Anas bin Malik, Allah ridha kepada siapapun sahabat-sahabat, Allah ridha kepada mereka semua. Dan Allah janjikan mereka pasti masuk surga semua. Seluruh sahabat pasti masuk surga semua. Tetapi kaum muslimin, apakah peluang itu terbuka untuk selain mereka? Di ayat ini terbuka. Siapa saja orang yang mengikuti, mengcopy paste para sahabat ini, maka dia akan selevel dengan para sahabat di segi ridho Allah untuknya, di segi jaminan janji Allah bahwa orang ini pasti masuk surga seperti Allah telah menjamin para sahabat pasti masuk surga persis dalam ayat itu. Dan ini tidak dapat dibantah oleh siapapun. Pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat, ya, seorang ustaz ketika kami mengadakan pertemuan tentang bagaimana cara menyatukan barisan kaum muslimin di Sumatera Barat, seorang ustaz bertanya, Ustaz Zul, maksudnya saya, dia panggil ke saya, Ustaz, saya bertanya satu, maksudnya ini seorang ustaz da'i, silakan ustaz, saya bilang, menurut saya yang menyebabkan kita hari ini terpecah-pecah, salah satunya katanya, dan ini paling dominan, salah satunya tapi ini paling dominan, adalah kita di zaman modern ini masih mengikuti cara beragamanya para sahabat. Waduh, ngawurnya nih orang, minta ampun. Lalu apa katanya lagi? Adanya ajakan-ajakan untuk fanatik dengan para sahabat. Ini kan menyimpang, Pak Ustaz. Harusnya kan kita cukup fanatik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz loh. Lalu saya katakan kepadanya, satu saja, Ustaz pegang Al-Quran enggak sekarang? Ada katanya. Coba buka surat Taubah, saya suruh buka surat ini. Saya suruh buka surat Taubah ayat 100. Silakan Ustaz dibaca dan tolong keraskan bacaan terjemahnya. Dia baca, kemudian ternyata dia enggak pandai menerjemahkan Al-Quran. Terjemahannya dia enggak punya juga. Ada laki-laki di sebelahnya yang punya Al-Quran terjemahan, dia bacakan kuat-kuat. Saat dia bacakan kuat-kuat, jelas sekali. Betul-betul jelas. Kalau kata orang Padang lah, di pangkat telingonya dibacon. Tahu di pangkat telingo? Udah di pangkat telinganya dibacakan terjemahan itu. Lalu saya katakan, bagaimana Ustaz? Apakah ada isyarat yang pasti dan jelas dari Allah kita wajib mengikuti sahabat? Dia mengangguk. Betul Ustaz. Betul Ustaz katanya. Ya sudah, Alhamdulillah, tidak perlu lagi saya jawab dengan jawaban yang lain. Bahwa kita memang ditugaskan wajib mengikuti jamaah para sahabat. Jadi firqatun najiyah adalah firqatun yang disebut ahlus sunnah wal. Ini gelar-gelar kemudian yang disebut oleh para ahli hadis. Ya, para ulama ahli hadis menyebutkan gelar mereka adalah gelaran yang sudah disepakati oleh para ulama kita, ahlus sunnah wal jamaah. Sementara bahasa yang ini dalam hadis nggak ada, tapi kontennya, isinya sudah saya jelaskan tadi. Inilah dia kelompok yang firqatun najiyah itu. Cuma mereka punya ciri khas, kelompok firqatun najiyah ini. Ciri khas ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa ciri khas mereka? Satu, ciri khas firqatun najiyah, satu, ya'maluna bis sunnah iftarakahan nas. Ini yang pertama. Ya'maluna bis sunnah iftarakahan nas. Apa artinya? Mereka mengamalkan sunnah Nabi saat umat Nabi sudah banyak yang meninggalkannya, ya, sudah banyak umat Nabi yang meninggalkan dan dia yang mengamalkan. Sunnah Nabi itu banyak, Pak, bukan hanya jenggot saja, bukan saja masalah isbal atau tidak isbal, bukan hanya itu saja sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam masalah makan, coba lihat hari ini orang banyak sewa gedung, menikah, baralek, sewa gedung dalam 2 jam, 3 jam. Sewanya mahal. Coba kalau sewa itu diupah, diberikan pada Suriah, pada Palestina, Masya Allah kan. Sewanya berapa juta Pak gedung itu? Tergantung ya gedung di mana. Puluhan juta biasanya kaum muslimin. Puluhan juta. Habis itu, makannya pasti prasmanan. Ya enggak? Hah? Makannya ambil piring, lalu sendokkan. Dan memang enggak disediakan kursi. Waduh! Enggak disediakan kursi. Akhirnya makan. Ya'kuluna kama ya'kulul kufar. Mereka makan seperti orang-orang kafir makan. Makan, pakai sendok, berdiri. Setelah itu ambil air minum dengan tangan kiri, minum berdiri. Dan itu sudah tren dan model. Khusus ahlu sunnah wal jamaah sejati, dia akan mengamalkan sunnah ketika orang-orang lain meninggalkan sunnah. Kelihatan. Yang ada di rumah makan itu, di rumah makan dia apa? Di ruangan kendurian itu, yang mana ahlu sunnah wal jamaah sejati, lihat mereka yang mengamalkan sunnah. Gak apa-apa, dia masuk ke dalam, kemudian dia sendok nasinya, lalu dia cari di sudut mana dia bisa duduk. Kalau memang gak ada kursi, dia akan tetap mencari tempat duduk di mana dia bisa duduk di situ. Ciri khas. Dan dia hanya akan menyuapkan makanannya ke mulutnya dengan tangan kanannya. Dan dia hanya akan minum dengan tangan kanannya. Dan dia akan membaca bismillah. Ketika orang sambil ketawa-ketawa langsung makan tanpa bismillah. Ini masalah-masalah kecil saja Pak. Hah? Ini masalah-masalah kecil saja. Begitu juga saat dia akan membuat rumah, contoh arah WC-nya kemana? Dia cari dulu arah kiblat kemana? Oh, kiblat ke situ. Maka dia perintahkan tukang, Pak tukang bawa buat arah WC-nya ke sana. Dia mengikuti sunnah. Di saat banyak umat Nabi yang tidak peduli mau arah kemana, kayak pokoknya sudah nongkrong aja tempat WC di situ. Terserah sama orang-orang yang mengamalkan sunnah. Semua kebijakan dan apapun yang akan dilakukannya, dia tanya dulu sunnahnya gimana. Nah, begitu Pak. Ini ciri firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Dia nanya dulu, ini gimana? Sunnahnya gimana? Termasuk Pak, saya waktu lamaran istri saya, melamar calon istri saya. Saya tanyakan kepada calon mertua, nanti pakai musik enggak? Nampaknya iya katanya. Kalau begitu gak jadi, saya bilang. Begitu Pak. Kalau begitu gak jadi. Terus saya tanya lagi. Ketika mereka akhirnya satu keluarga mengatakan, Ustaz Zul, sebenarnya kami juga tidak suka. Kita kan tahu itu adalah tidak dan menyelisih sunnah, tidak islami. Tapi di sini kita kayak dipaksa oleh adat dan budaya di sini. Saya katakan, saya menikah mungkin hanya sekali seumur hidup. Saat itu ya. Kenapa ketawa Pak? Saat itu saya mungkin menikahnya sekali seumur hidup. Saya tidak ingin ada warna yang sesat dalam pernikahan ini. Saya katakan, ayahanda dan bunda yang saya cintai, yang pertama, saya tidak ingin adanya alat-alat setan dalam acara pernikahan saya. Akhirnya sepakat keluarganya semua, alhamdulillah gak jadi. Yang kedua, padahal Pak tahu enggak Bapak Ibu, yang paling ngaruh untuk baralik itu ambo. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Yang paling harap agar ini jadi, karena ini wanita akhwat, rebutan ikhwan-ikhwan soleh Pak. Ustaz-ustaz di Timur Tengah, di Mesir itu, dengar nama dia, sudah berharap mudah-mudahan saya suaminya. Dan sekarang sudah akan jadi istri saya. Kalau sempat orang tuanya mengatakan, kalau enggak jadi ya wes. Udah Pak, nangis saya pulang. Tapi Bapak Ibu, mencoba. Ya malu nabi sunnah iftarakahan, iftarakahan nas. Kalau dufuf enggak apa-apa, hidupkanlah dufuf, kata tabuhlah genderang. Ya. Kalau semacam nasyid, segala macamnya, itu enggak apa-apa. Ada ruh-ruh perjuangan, ada menabuh, apa namanya itu? Ya semacam rebana, silakan. Dan itu diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kaum muslimin, pertanyaan saya yang kedua. Ayah, bunda, saya tidak mau ada acara loncat telur. Kemudian menyerahkan beras kuning. Loncat telur itu apa? Ini ada telur, loncati. Nanti istri juga ngikut di belakang, loncati juga. Ada khurafatnya tuh. Ya. Kemudian ada taburkan beras kuning. Tabur beras, dikasih kunyit, direndam dengan kunyit, lalu dikeringkan, kemudian diserakkan beras itu. Sepanjang jalannya pengantin diserakkan beras. Kenapa? Itu amalan setan, buang-buang beras. Sekalipun banyak donatur yang siap, satu karung bisa dibelikan untuk acara pernikahan Ustaz Zul, tapi saya enggak mau. Itu adalah perbuatan amalan setan. Coba Pak, ini termasuk bisunnah. Upayakan sebisa-bisanya. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, adalah upaya. Bukan berarti tanpa kalau saya biarkan berarti saya kafir, saya pembenci Rasul, enggak begitu. Kita juga tidak mau sesempit itu, Pak. Kalau orang melaksanakannya, bahkan sering ikhwan datang pada saya, Pak Ustaz, ini akhwat, Masya Allah, Pak Ustaz. Apanya Masya Allah? Agamanya, Pak Ustaz, ilmunya, ketaatannya, akhlaknya. Tapi, Pak Ustaz, keluarganya masih remang-remang. Keluarganya akan menikahkannya dengan orang lain, dengan yang jahil, sementara akhwat ini potensial untuk Islam, Ustaz. Jadi saya ingin menyelamatkannya, ingin menikahinya. Alhamdulillah orang tuanya setuju dan menerima lamaran saya. Tapi mereka akan adakan acara seperti orang-orang umumnya di gedung, Pak Ustaz. Pakai musik, Pak Ustaz. Gimana tuh, Pak Ustaz? Saya katakan, kira-kira menolak bisa enggak? Pasti saya yang ditolak setelah itu, Pak Ustaz. Lalu saya katakan, kalau begitu ambil anak gadisnya. Istighfar kalian tobat, kemudian cukup sekali itu kalian pernah dipaksa dalam lingkungan jahiliyah, ke depan jangan ada di rumah tangga kalian musik. Soalnya kalau kekeh kita di bidang itu, Pak, ini enggak prinsip sebenarnya. Kalau kita kekeh di bidang itu, kalau enggak jadilah. Akhirnya akhwat muslimah yang tahan ini dinikahi laki-laki jahil, lalu dibawa murtad. Lalu gimana? Lalu potensinya yang mungkin hebat untuk dakwah dan sebagainya, dimanfaatkan untuk hal yang besoknya jahiliyah. Ayo, bagaimana? Jadi harus cerdas juga ya, Pak ya. Disebut dengan istilahnya fiqhud dakwah. Kita harus memahami fiqih dakwah. Jangan mentang-mentang hanya gara-gara umpamanya calon mertua mengatakan, boleh menikah dengan anak saya, tapi nanti untuk bersanding jenggotnya harus dihilangkan. Ini contoh. Mau enggak? Udah nikah belum? Calon ya. Mau enggak? Syaratnya boleh bersanding dengan anak saya, menjadi suami putri saya, tapi jenggotnya waktu bersanding itu di, saya tidak mau kalau dikatakan orang menantu saya adalah teroris. Ya karena dangkalnya pemahaman ini orang tua, dia kasih syarat begitu. Hanya itu aja syaratnya, Pak. Iya. Maka pemuda ini kalau enggak dituntun oleh ulama yang bijaksana, jenggot adalah lambang sunnah. Membuang jenggot berarti membuang sunnah. Aku tidak mau berpisah dengan Rasulullah bila berpisah dengan manusia. Lalu enggak jadi, Pak, rugi. Padahal itu akhwat sudah siap lahir batin mendampingi hidup kita seberat apapun hidup ke depan. Hah? Susah mencari akhwat yang siap seperti itu. Ya. Lalu bagaimana untuk yang kali itu, kalau memang tidak ada lagi nego yang bisa dipertahankan, maka habiskanlah, menikahlah, besok panjangkan segini. Yang penting anaknya dapat duluan. Betul enggak? Nah, jadi maksudnya kaum muslimin, kita mengajarkan fanatik selagi fanatik itu tidak memberikan kepada kita mudarat yang lebih besar, dan itu parsial. Itu kuncinya, itu parsial. Ibarat Allah, baik. Ya'maluna bisunnah itarakahan nas, ciri mereka. Lalu ciri mereka berikutnya yang kedua, mereka hidup dalam keadaan ghurbah. Apa itu ghurbah? Dan mereka sabar di atas ghurbah. Ada yang tahu ghurbah? Ya. Ghurbah, apalagi zaman sekarang, Pak. Mereka rela hidup dianggap asing. Untuk zaman sekarang. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula datang, dia dianggap ajaran yang asing dan dianggap asing oleh masyarakat sekitarnya. Kaum muslimin yang baru-baru memeluk Islam di Mekah, awal-awal Islam dizahirkan, betul-betul diasingkan. Dan nanti di akhir zaman, orang yang kembali berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah akan menjadi asing kembali. Lalu mereka bersiteguh, mereka akan kekuh mereka akan istiqomah, sabar, walaupun mereka diasingkan dan bahkan dibuang dari kampung halamannya, dicampakkan oleh keluarganya. Maka mereka-merekalah umatku yang beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah sejati. Ini maaf-maaf, kita sekarang ini melihat penzaliman yang entah terencana atau tanpa direncanakan. Umat Islam menzalimi umat Islam sendiri. Kenapa? Yang ini dia mempunyai ciri khas pakaian, mempunyai ciri khas amalan yang lengkap dalilnya, jelas kitabnya, panduannya, bahkan Imam Syafi'i juga mengajarkan demikian. Sementara kelompok ini, yang satu ini, dan mereka mayoritas, mereka menganggap itu tidak ada. Atau dianggapnya yang ini adalah ciri khas Wahabi, ada pada dia. Akhirnya dia dikucilkan, dia dimusuhi, dia dibuang. Padahal kalau maulah jujur dan terbuka, yuk buka kitab fikihnya Imam Syafi'i. Lihat, ada enggak amalan dari mulai dari fisiknya sampai kepada sholatnya semacamnya, ada enggak di mazhab Syafi'i? Ada semua. Lalu kenapa mau dibodoh-bodohi? Rata-rata kaum muslimin hari ini enggak paham apa itu yang Wahabi, Pak. Kalau kita kembali pada kasus pembahasan Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Lalu sudah kebakaran sendiri, asal dengar Wahabi sudahlah. Asal istilah dengar istilah Wahabi, seolah itu kayak sekte Syiah gitu loh. Saya juga benci dengan Wahabi. Tapi Wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah, mungkin sudah menyebar beberapa ceramah saya pada jangan bapak ibu semua ya. Wahabi yang hadir di Afrika, yaitu adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi, yang digelari dengan Al-Wahabi, ya, gelar ajarannya. Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia, menyesatkan semua kelompok di luar dia, menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia. Sementara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi, yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobat oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dia adalah mujadid abad itu, dan ini abad ke-18 kaum muslimin, beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau. Saat saya duduk-duduk dengan Sheikh Tengku Zulkarnain, sekretarisnya, sekjennya MUI, beliau menjelaskan banyak amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bahkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Amalan itu diamalkan oleh saudara kita yang ada di NU. Setidak-tidaknya beliau merekomendasikan, tidak masalah. Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Salafi dan sebagainya, dengan alasan Wahabi, penyematan yang salah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi. Faham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyematkannya seolah itu Arab Saudi orangnya. Ulama Arab Saudi itu Wahabi semua. Kalau begitu Wahabi gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ, ke Mekah, ke Madinah? Kalau memang iya, ngapain pergi haji ke sana kaum muslimin? Kenapa Allah mengamanahkan Mekah di situ, Madinah di situ, yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman, negerinya, penduduknya? Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berpikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah, Pak. Saya menyalahkan Syiahnya. Saya menyalahkan Syiahnya. Sebab apa? Istilah Wahabi ini sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah. Baik, kita kembali kaum muslimin. Ghurbah, mereka menjadi asing. Memang asing. Coba aja Bapak, waktu kendurian di gedung, Bapak makan, Bapak duduk, orang lain berdiri. Asing enggak Bapak? Asing, Pak. Pasti Bapak asing. Kemarin saya datang, abang saya yang paling tua mengundang salah seorang mengundang saya dan keluarga saya, ya, ada adiknya kami diundangnya untuk acara pernikahan keluarga jauhnya yang ada di dekat kota Padang. Saya datang, bela-belain datang Pak, bawa istri, bawa anak, istri saya bercadar semua dan anak-anak saya ikut. Sampai di situ ternyata bunyi musiknya dundang dundung dundang dundung dundang dundung dundang dundung. Aduh, saya bilang, waduh, pada musik. Saya putar mobil saya di depan, ini kan tenda besarnya itu. Nah, saya putar, langsung saya di stop oleh abang saya. Kemana katanya? Selama di sini ada musik, selama itu saya tidak akan pernah mau turun dan saya pulang balik ke Pekumbuh, saya bilang. Katanya, matikan musik, matikan. Oh. Mati, Pak. Jadi begitu. Nah, dalam hal ini saya tahu bahwa ini kapasitas saya untuk melawan. Saya punya hak untuk tidak datang. Itu saja. Padahal saya sudah bela-belain, saya tunjukkan saya datang. Menandakan ada itikad, baik. Tapi karena ada musik, dan saya betul-betul benci habis dengan musik. Kaum muslimin, saat itu ada. Apa kata istri saya? Waduh dah, ada musik. Santai aja. Kita sekarang gak jadi acara ini, kita main-main dan lari-lari, mandi-mandi di pantai dengan anak-anak. Kan tepat itu, Pak. Acara itu tepat di tepi pantai. Alhamdulillah, musik dimatikan. Sampai kami pulang, musiknya mati. Ternyata musiknya mati, orang hidup aja semua. Acara berjalan saja, kenapa harus ada musik? Salah satu ciri khas akhir zaman ini, umat ini sudah gandrung dan tergila-gila dengan musik. Seolah-olah gak sah pernikahan itu tanpa ada musik. Bahkan sampai ada yang tega mengatakan, kalau gak ada musik di suatu kodoh, berhenti apa di sana. Gak paham kan? Saya terjemahkan, Pak. Kalau gak ada acara kendurian besok ini, kalau gak ada musik-musiknya, putus kita bersaudara. Ya Allah, ya Rabbi. Ghurbah memang. Kalau kami mengadakan, Pak, berapa adik saya dan keluarga saya menikah, sepi, sunyi saja. Hah? Yang ada hanyalah muratal Quran. Itu pun kita suruh mereka untuk mendengarkan. Sambil mereka makan, dengarkan sebentar muratal Quran. Walaupun mendengarnya enggak wajib, yang wajib itu hanya mendengar ketika jadi sholat berjamaah di belakang imam, baru wajib mendengarkan Al-Quran dibaca. Atau ada nasyid-nasyid perjuangan Palestina, nah, itu kita hidupkan. Kalau tidak, ya sudah, ramah-tamah saja. Ghurbah dalam pernikahan. Wanita kita suruh di bilik saja. Laki-laki memakai pakaian yang rapi dan bersih, kemudian ikut melayani tamu dan duduk dengan tamu. Enggak ada yang dipajang-pajang begitu, Pak. Pajang berdua, ya. Dan itu dianggap aneh dan asing untuk zaman sekarang. Wanitanya disolek, lalu dikasih apa namanya? Kalau di Padang itu, ditusuk-tusuk kan macam... Ya, apa namanya, Bu? Disuntiang. Nah, kalau kata orang Padang itu disuntiang. Ya, sehingga beratnya bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, Pak. Mau begini lehernya si akhwat, kasihan. Seharian dia memikul itu. Iya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ghurbah selesai. Masalah ciri khas yang harus ditanggung oleh mereka. Dan yang terakhir, saat mereka sudah betul-betul tidak sanggup lagi dalam ghurbahnya, ciri khas mereka, firqatun najiyah ini adalah mereka mengasingkan diri ke tempat di mana mereka terpisah dari kehidupan komunitas masyarakat banyak. Mereka melakukan uzlah. Uzlah. Apa? Dia pergi ke kampung yang bisa jadi manusia hampir-hampir tidak ada di situ. Dia mulai bercocok tanam di kampung, dia hidup dengan anak-anaknya. Demi menyelamatkan imannya, mereka melakukan uzlah. Mereka demi mempertahankan imannya. Kesyirikan sudah merajalela. Bid'ah merata di mana-mana. Kezaliman dan juga mesum, lacur, segala macamnya membuat rusak pergaulan anak-anak. Dan dia tidak tega dan dia tidak mampu merubah. Maka dia melakukan uzlah. Uzlah. Baik kaum muslimin, ini adalah ciri khas daripada firqatun najiyah. Lalu Taifah Mansurahnya di mana? Sebentar. Semua amalan ini ada pada Taifah Mansurah, tapi Taifah Mansurah punya ciri khas lagi, ada tambahan. Dan ini membuat mereka menjadi unik, Pak. Taifah Al-Mansurah di samping ini, mereka punya ciri khas unik. Silakan yang sudah punya kitab. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Salman Audah yang ditahqiq oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Ya, Taifah Mansurah. Tentang firqatun najiyah, saya pikir dan saya rasa Bapak sudah dapat memahaminya. Dan lalu kita buat bedanya apa dengan Taifah Mansurah. Secara globalnya begini, Bapak Ibu, supaya mudah dipahami. Setiap Taifah Mansurah pasti firqatun najiyah. Tidak seluruh orang yang ada dalam firqatun najiyah seluruhnya adalah Taifah Mansurah. Tidak. Saya ulangi. Seluruh Seluruh, sama dengan ini, seluruh orang-orang Indonesia, warga negara Republik Indonesia, ya, maka dia adalah anggota atau warga negara NKRI. Tapi tidak seluruh orang-orang NKRI adalah mahasiswa Trisakti. Jadi yang mahasiswa Trisaktinya ini ibaratnya Thaifah Mansurahnya gitu. Paham? Dia warga Indonesia juga, tapi kalau Bapak, warga Indonesia tidak? Warga Indonesia semuanya. Tapi Bapak, apakah Bapak sebagai pegawai di DPR? Tidak. Yang jadi pegawai di DPR juga warga Indonesia, tapi dialah yang disebut dengan Thaifah Mansurah. Paham belum? Nah, mudahlah memahaminya. Kalau enggak paham, saya doakan mudah-mudahan paham. Intinya, seluruh Thaifah Mansurah pasti dia firqah Najiyah. Tidak seluruh firqah Najiyah, dia adalah Thaifah Mansurah. Jadi Pak, firqatun Najiyah ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalimatnya, pasti masuk surga. Tapi Thaifah Mansurah bukan lagi pasti masuk surga, bukan hanya di akhirat. Mereka rata-rata kalau Thaifah, kalau firqatun Najiyah untuk zaman sekarang rata-rata jadi pecundang. Ah, enaknya nanti aja di surga, masuk surga. Tapi di dunia apa? Jadi mangsa, jadi korban, jadi pecundang. Mau di sini diginiin. Hah? Anak kita diperkosa, lalu dibantai. Bini kita di hadapan kita digarap rame-rame oleh musuh-musuh Allah, lalu dibunuh. Setelah itu giliran kita. Satu-satu dipretelin tubuh kita, lalu mati. Itu namanya jadi pecundang. Untuk orang yang hidup zaman sekarang, firqatun Najiyah umumnya jadi pecundang di mana-mana. Dan ini enggak asik, Pak. Yang asik itu apa? Jangan hanya sebatas menjadi firqatun Najiyah. Pak Ustaz, kan sudah pasti masuk surga. Iya, pasti masuk surga, tapi dia jadi mangsa dan korban melulu. Lalu bagaimana dong? Jadilah Thaifah Mansurah. Begitu, Pak. Kenapa Thaifah Mansurah? Mereka adalah para pelakon. Mereka adalah para pemain, penentu. Mereka adalah para pejuang yang akan membuat garis perubahan pada kehidupan. Ciri mereka apa? Sama di atas. Sama semuanya, tapi penambahannya ada. Silakan nanti dibuka di kitab pada halaman 403. Dari kitab ini, halaman 403, dijelaskan siapakah Thaifah Mansurah itu. Siapakah dia? Itu dulu yang pertama. Di manakah Thaifah Mansurah? Nah, ini bedanya, Pak. Thaifah Mansurah itu, siapa dan di mananya dapat penegasan dari Nabi Muhammad SAW. Siapakah mereka? Mari kita dengarkan pernyataan para ulama-ulama kudama kita. Yang pertama, Abdullah ibnu Al-Mubarak. Beliau mengatakan, menurutku, Thaifah Mansurah ini di sampingnya ini semua, mereka adalah mutakhassisuna fil hadith wa fi riwayah hum ahlul hadith. Ini yang Thaifah Mansurah. Apa artinya? Mereka adalah para spesialis-spesialis dalam bidang hadis. Mereka adalah ahli-ahli hadis. Jadi maksudnya ulama yang pakar dalam masalah hadis. Sehingga Pak, sepakat seluruh ulama, fuqaha, muhadisin, kalau ketemu ada perbedaan pendapat antara ahli fikih dengan ahli hadis, siapa yang lebih didengar? Yang lebih didengar menurut kesepakatan para ulama ahli fikih dan ahli hadis, dengarlah ulama ahli hadis. Kenapa? Mereka lebih faham agama ini daripada ulama ahli fikih. Nah, masalahnya hari ini, ulama-ulama ahli hadis ini hari ini dicap sebagai Wahabi oleh komunitas yang sudah diperdaya oleh Syiah. Mau di mana saja komunitasnya? Mau di mana saja? Mau apapun nama komunitasnya? Sudah diisukan asal ahli hadis Wahabi. Lalu lu siapa yang mau diikuti jadinya? Sementara yang Thaifah Al-Mansurah itu adalah ahli ahli hadis. Ulama-ulama ahli hadis, ini kaum muslimin, sesuatu hal yang sangat miris. Kalau Bapak mau membahas akidah apa sih yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah, akidah apa sih yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Abdullah Ibnu Al-Mubarak, bahkan Sufyan Al-Thawri, Hasan Al-Bistri, Seluruh akidah mereka tidak ada bedanya dengan akidah yang ada pada Imam Syafi'i, yang ada pada Imam Malik bin Anas, yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada bedanya. Lalu kenapa orang-orang semacam ini dituduh sebagai Wahabi? Padahal aneh, Pak. Wahabi itu munculnya belakangan. Sementara ulama-ulama salaf kita hadir sebelum Abdul Wahab yang saya ceritakan tadi. Sama dengan klaim Yahudi dan Nasrani, Ibrahim itu kata orang Yahudi ini adalah orang Yahudi. Kata siapa? Kata orang Yahudi. Sementara kata Nasrani, maka na Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya. Ya, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Bukan pula seorang Nasrani. Ada apa dengan kamu, kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah? Ibrahim itu muncul sebelum Musa lahir. Ibrahim itu muncul jauh sebelum Isa ada. Lalu kenapa Ibrahim disematkan kepada Yahudi? Padahal Yahudi, istilah Yahudi baru ada setelah Nabi Musa. Kan gak masuk, Pak, sebenarnya. Kalau seandainya dikatakan yang dimaksud dengan Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Jazirah Arab, yang ada pada abad ke-18, dia yang dimaksud dengan Wahabi, kenapa dikatakan pemahaman Ibnu Taimiyah pemahaman Wahabi? Aneh nih, Pak, aneh. Sebab apa? Ibnu Taimiyah itu abad keberapa? Nggak masuk akal. Al-Hafiz Ibnu Katsir itu abad keberapa? Kok dituduh Wahabi? Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu abad keberapa? Kok dituduh Wahabi? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adanya di abad ke-18. Sementara yang itu adanya di abad 9, abad 10. Kan aneh ya, Pak, ya. Nah, kaum muslimin, inilah dia upaya Syiah mempelintir-pelintir sejarah, dan mereka ahli dalam masalah ini. Coba kalau Syiah berani ketemu dengan ahli hadis, ditelanjangi mereka bulat-bulat dan mentah-mentah oleh ahli hadis, Pak. Syiah itu paling takut dengan pakar dan ahli-ahli hadis. Makanya Thaifah Mansurah itu apa artinya, Akhi Sufyan? Hah? Artinya. Arti Thaifah Mansurah itu adalah kelompok yang pasti menang dan selalu ditolong oleh Allah. Kalau yang Firqatun Najiyah pasti selamat dan tidak akan masuk neraka. Tapi kalau Thaifah Mansurah bukan hanya selamat dan tidak masuk neraka, tapi mereka di dunia menang terus. Asik enggak? Mereka menjadi Thaifah yang selalu ditolong oleh Allah. Dan Rasulullah bersabda dalam hal ini. Coba lihat halaman 404. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tazalu Thaifah. Senantiasa ada Thaifah, satu golongan. Min ummati 'alal haqqi dhahirin. Selalu ada di antara umatku di atas kebenaran, mereka unggul. Hatta taqum as-sa'ah, sampai kiamat. Siapa yang dimaksud? Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya para ahli hadis? Beliau mengatakan, kalau bukan mereka ahli hadis, siapa lagi? Siapa? Masyiral muslimin. Jadi mereka adalah ulama ahli hadis. Lalu Ustaz, bagaimana dengan kami? Berarti kami enggak bisa masuk dong. Kan harus jadi ulama dulu. Sebentar. Ternyata cukup kita berittiba kepada ulama-ulama ahli hadis. Setia bersama ulama-ulama ahli hadis, insyaallah kita dapat terhitung bergabung dalam Thaifah Al-Mansurah. Istiqomah di situ, setia bersama mereka, menimba ilmu dengan mereka, rujuk dalam perkara agama kepada mereka, maka kita terhitung dalam Thaifah Al-Mansurah. Bukan hanya sekedar selamat di, tapi di dunia kita selalu unggul, Pak. Di dunia kita akan selalu menang. Jadi kaum muslimin, yang pasti itulah ahlul hadis. Ini dia. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kedua siapa lagi? Mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW, Thaifah Al-Mansurah itu adalah ahlul jihad. Lihat di halaman 408. Sabda Nabi, La tazalu zahiratun hatta yuqatila akhiruha al-Masih ad-Dajjal. Senantiasa mereka itu unggul dan menang, ditolong oleh Allah, sampai barisan terakhir mereka berperang melawan Dajjal. Jadi ini kelompok tempur, Pak. Kelompok tempur, orang-orang yang pergi berperang, Orang-orang yang pergi berjihad, mereka lah Taifah Al-Mansurah. Pasti selalu Allah tolong mereka. Selalu Allah tolong mereka. Siapa punya ini? Waduh, musiknya mengundang setan. Hah? Baik, kaum muslimin. Diganggu setan kan? Coba-coba, ini tobat nasuhah lah yang punya musik itu, ganti Pak. Sekedar itu saya tinggal ganti saja, robahlah dengan tangan kamu. Itu kan sesuatu yang tidak patut ada di HP seorang muslim. Musik rock atau musik apa tadi itu? Ya. Baik kaum muslimin, kita lanjut. Bahwa kelompok Taifah Al-Mansurah itu, mereka adalah ahlul jihad. La tazalu isabah min ummati yuqatiluna ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum wa la man nawa'ahum hatta taqumas sa'ah. Di hadis yang lain, hatta yuqatila akhiruhumul masih ad-dajjal. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang terus berperang dan berperang. Mereka terus berperang dan berperang. Mereka terus berperang dan berperang. Dan mereka selalu menang dan unggul melawan lawan-lawannya. Mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh siapapun saja. Sehingga barisan terakhir mereka berperang melawan Masih Dajjal. Saat sahabat bertanya, memastikan siapakah, di manakah Taifah itu berada ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini jawaban Nabi, masya Allah kaum muslimin, yaitu la tazalu isabah bidimashq zahirin. Silakan terjemahkan. Kelompok yang senantiasa berperang dan pasti selalu menang ini bidimashq. Apa artinya itu? Di Damaskus. Damaskus itu di mana? Syria. Berarti teroriskah mereka-mereka yang sedang berperang di Syria? Teroriskah mereka? Kalau kita katakan mereka teroris, maka itulah bahasa Fir'aun. Fir'aun berkata kepada rakyatnya bahwa Musa itu adalah teroris. Ini pernyataan Fir'aun. Padahal yang membantai rakyat Musa apa Fir'aun? Ternyata yang mengatakan Musa itu adalah teroris adalah Fir'aun. Begitulah Amerika hari ini, PBB pada hari ini, begitulah Rusia pada hari ini. Masa Bashar Assad ratusan ribu dibunuhnya, hancur gedung-gedung dan rumah, pasar-pasar, kebun, semuanya binasa. Lalu yang dituduh teroris adalah rakyat yang ingin membela nyawa dan agamanya. Itu teroris, itu mah gak masuk akal. Dasar itu kafir-kafir Amerika, kafir-kafir PBB, termasuk Rusia hari ini, Cina, Israel dan sebagainya, yang dituduh teroris itu adalah yang membela diri, itu teroris. Utak bakadal. Tidak masuk akal itu. Istilah yang Hamas contohnya. Hamas itu teroris tidak? Sementara Israel yang kerjanya tiap sebentar membunuh, membantai. Bahkan baru-baru ini kita dengar, seorang anak kecil yang melintas jalan sengaja ditabrak, setelah dia terjatuh ditabrak dengan mobil, setelah itu turun tentaranya tembak langsung. Anak kecil Pak, usia 9 tahun, bisa buat apa itu anak kecil? Lalu yang dituduh teroris anak kecil ini, itulah bahasa terbalik pada hari ini kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, kita kembali, siapakah yang disebut dengan Taifah Mansurah? Mereka adalah ahlul jihad. Nah sekarang masalahnya, di Indonesia ada ahlul jihad Santoso. Di mana? Di Poso. Apakah dia Taifah Mansurah? Ambil cah. Hah? Tunggu dulu. Saya mau perkenalkan kepada Bapak Ibu satu persatu bahasa kami, bahasa Minang. Maksudnya kalau orang Sunda ngaji di sini, dia akan bawakan dialek Sundanya. Lalu Indonesia menjadi akrab dengan dialek Sunda. Ada agimnya, ya kan? Kalau ustadznya ustadz Betawi, dia akan budayakan dialek Betawinya. Ada Ustadz Yusuf Mansur, Zainuddin MZ, ya kan? Nah, giliran saya wong Padang. Ya, ketika wong Padang duduk ke sini, maka saatnya saya membawakan sedikit banyaknya biar akrab pula di telinga kita semua. Apo yang ambek cah tu? Ambek cah, tunggu sebentar. Jangan terlalu gegabah mengatakan bahwa Taifah Mansurah ada di Indonesia. Taifah Mansurah yang pasti itu adanya di Syam. Apakah di Indonesia tidak mungkin ada Taifah Mansurah? Naam, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Apakah di Malaysia mungkin ada Taifah Mansurah? Naam, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama Ahlul Hadis, yang kedua Ahlul Jihad. Tentu saja mereka berjihad di atas ilmu yang terang, di atas ilmu yang kuat, di atas panduan ulama-ulama yang berilmu. Ya, mereka tidak berperang sembrono tanpa ilmu. Dan mereka selalu ada di Syam, kata Nabi. Ini yang garansi yang pasti, Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam kitab ini, Uruhara, Irak, Syria, dan Irak, Syria, dan Mesir, kaum muslimin. Di sini dibaca hadis-hadis Nabi tentang rekomendasi Nabi kepada umatnya agar umatnya berduyun-duyun di akhir zaman ke Syam. Karena ketika umat di seluruh bumi ini sedang rusak, iman yang terjaga itu hanya di Syam, kata Nabi. La ilaha illallah. Iman yang terjaga itu hanya di Syam. Al-imanu bisyam. Al-imanu bisyam. Al-imanu bisyam. Iman itu adanya di Syam. Iman itu adanya di Syam. Di hari-hari fitnah, iman itu ada di Syam. Nabi tidak merekomendasikan umatnya lari ke Mekah. Nabi tidak merekomendasikan umatnya lari ke Madinah. Di masa-masa fitnah, larilah ke Syam. Iman itu ada di Syam. Tapi pada akhirnya, ketika Syam mulai dikuasai oleh orang beriman, Mekah dan Madinah akan kembali menjadi negeri iman. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tegas sudah, hum ahlus Syam. Demikian kata Rasulullah. Mereka adalah ahli Syam, Taifah Mansurah. Jadi kalau Bapak ada kemarin anak muda bertanya kepada saya melalui WhatsApp, Pak Ustaz, bagaimana cara bergabung pada zaman ini ke dalam kelompok Taifah Mansurah? Saya jawab, pergilah ke Syam, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan bagaimana Pak Ustaz? Duduklah bermajlis ilmulah dengan ahli hadis yang memang betul-betul pakar dalam masalah hadis. Duduklah dengan mereka, ulama-ulama ahli hadis, setialah bersama mereka. Maka engkau juga berada dalam kelompok Taifah Al-Mansurah. Sederhana sekali, simple. Nah, ciri khas mereka, kita sebutkan di sini, ciri khas mereka yang tidak ada di atas, mereka yang pertama, kita lanjutkan di sini. Mereka yang keempat, ahlud dakwah. Ini ciri khas mereka. Ahlud dakwah. Mereka senantiasa berdakwah. Tentu saja dalam hal ini, al-ahadis an-nabawiyah. Yang mereka dakwahkan adalah hadis-hadis Nabi. Lah, hadis Nabi itu kan sangat banyak, kaum muslimin. Ada hadis Nabi tentang ibadah, ada hadis Nabi tentang muamalah, ada hadis Nabi tentang wala, tentang bara, tentang akidah, tentang ada hadis Nabi tentang perang, ada hadis, pokoknya semua ada hadis Nabi mereka dakwahkan. Dan tentu saja mereka sama dengan di atas, mereka amalkan. Ini kelebihan Taifah Mansurah adalah mereka kekeh dalam dakwah, tegar dalam dakwah, tidak pernah berhenti berdakwah. Bapak mungkin tidak ahli dalam hadis, tapi duduk dengan para ulama ahli hadis, Bapak dampingi dia, Bapak menguasai IT umpamanya, maka Bapak gunakan laman website tersendiri, Bapak buka fanpage tersendiri dan sebagainya, lalu dengan itu Bapak mendukung dakwah ahli hadis ini, sehingga menyebarlah perkara ilmu ini kepada seluruh umat Islam yang mengerti bahasa yang Bapak pakai. Nah, ini juga termasuk ahli dakwah ini, sementara Bapak dalam panduan ulama ahli hadis. Begitu. Setelah itu, yang kelima, mereka adalah ahlul jihad. Mereka adalah ahlul jihad. Untuk pastinya, yang pasti dalam rekomendasi hadis, mereka di Syam. Mereka di Syam. Ternyata kita temukan hadis yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir, mereka ada di Syam dan mereka ada di Yaman. Bahkan Nabi mengatakan, aku mencium dan aku merasakan rahmat Allah ada di tanah ini. Maksudnya dimaksud tanah ini adalah Yaman. Lihat dalam hadis ini kaum muslimin, Nabi mengatakan dan mengisyaratkan kepada tanah Yaman tentang bahwa di sini adalah tanah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata Rasul, kalau kalian tidak bisa pergi ke Syam, maka berangkatlah kalian ke Yaman. Kalau mau menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu di negeri Syam. Jika tidak mampu, tuntutlah ilmu di negeri Yaman. Di masa kapan? Di masa-masa fitnah merajalela di muka bumi. Lalu kapan kami diperintahkan untuk ke Hijaz, Pak Ustaz? Mekah, Madinah diperintahkan ketika Hijaz telah dipimpin kembali oleh ahli-ahli iman. Dan alhamdulillah kaum muslimin, untuk saat ini saya pribadi, ulama-ulama ahlu sunnah Asia Tenggara, ulama-ulama ahlu sunnah di Afrika, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Eropa, yang ada di sebelah Rusia, mereka sepakat mengatakan Arab Saudi semenjak dipimpin oleh Salman sekarang, dia sudah menjadi negeri ahlu sunnah wal jamaah sejati kembali. Maka kalau mau hijrah ke sana pantas dan patut. Ya tapi tidak segampang itu kan. Tapi minta maaf, kalau sebelumnya bagaimana? Mereka adalah antek-antek Yahudi. Mereka adalah antek-antek Amerika, PBB, dan saya benci habis dengan Saudi sebelum itu. Sekarang, untuk saat ini, saya sepakat dengan ulama-ulama ahlu sunnah yang mengirimkan surat-surat mereka. Termasuk kemarin, Pak, pertemuan seluruh ulama seluruh dunia, di mana mereka memfatwakan wajib mendukung Turki. Ketika Turki terjadi permusuhan yang tegang dengan Rusia, wajib dukung Turki. Kemudian seluruh umat Islam sedunia wajib membantu para mujahidin yang ada hari ini di Suriah selain ISIS. Itu. Dan Arab Saudi komandan tertinggi dalam masalah ini. Ini pengakuan para ulama-ulama dunia pada hari ini tentang Arab Saudi. Kalau dulu Pak, waduh, memble, mbalelo, lempem, bahkan cenderung menjadi anak buah Amerika, cenderung menjadi ujung tombak Israel. Sekarang beda. Kita kembali ibarat Allah yang kami muliakan, ahlul jihad, manakah yang paling tinggi posisinya di antara mereka semua? Jelas Thaifah al-Mansurah. Jelas mereka para pemain. Kalau ibarat penonton itu biasanya ngabisin duit aja. Ya enggak, beli tiket, beli tiket untuk masuk ke no, pokoknya ada pertandingan antara Italia melawan Liga Inggris umpama. Lalu beli tiket untuk ke sana, PP, belum lagi tiket masuk, belum lagi sewa hotel segala macamnya. Ngeluarin terus jadi pecundang terus. Tapi kalau pemain semuanya dibayarin, Pak. Ya kan? Semuanya dibayarin, udahlah candu lah, Pe. Hah? Sudahlah keinginan tersalurkan, duit dapat. Semacam siapa namanya pemain sepak bola itu? Ronaldo, hafal kan? Ronaldo itu orang terkaya nomor 3 dari seluruh atletis di muka bumi ini. Di dunia. Candu bolanya dapat, semua peralatannya berlomba-lomba, perusahaan besar untuk mensupportnya, uang sakunya dikasih, hotelnya digratiskan, semuanya dibayarin, Masya Allah. Ha. Dan dapat duit lagi. Ahlul jihad atau Thaifah Mansurah, mereka diperlakukan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia adalah para pemain. Para pemain ini gajinya tinggi, Pak. Gajinya tinggi, posisinya nanti bukan hanya di surga dia dapat. Di dunia saja Allah sudah muliakan mereka dengan karomah-karomah. Mati mereka, meninggal mereka, jasadnya haram dimakan tanah. Betul tidak? Kaum muslimin, saat itu, saat mereka menghembuskan nafas, ruh mereka tidak masuk seperti orang-orang yang meninggal dunia ke alam barzakh. Mereka langsung bermain-main dari satu surga ke surga yang lain. Di dalam punuk burung-burung hijau yang berterbangan kemana-mana. Mereka diharamkan oleh Allah. Jangan kamu anggap orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tapi mereka hidup kayak kalian. Hanya saja jasadnya sudah tidak ada ruhnya lagi. Ruhnya sudah dibawa terbang oleh burung ke dari surga ke surga yang lain. Dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Masya Allah. Beda Pak, kalau Bapak mati di rumah sakit, memang mati. Dikapani, dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan, hancur, dimakan ulat. Ya kan? Sementara orang ini enggak Pak. Berlumuran darah, seperti itu dia dikuburkan. Jangan dimandikan, jangan dikapani. Masya Allah, dia tidak boleh diperlakukan seperti orang yang mati. Ini yang baru-baru kemarin ini, Masya Allah, dibangkitkan kuburan korban-korban mujahidin yang ada di Aleppo setelah 2 tahun dikuburkan Pak. Ketika dibangkit, digali balik kuburannya, masih hangat tubuhnya, masih mengalir darahnya wangi setelah 2 tahun Pak. Masya Allah, menandakan apa? Allah muliakan mereka. Jadi kemuliaannya enggak perlu nunggu sampai di akhirat mereka di surga tertinggi. Tidak. Di dunia saja sudah Allah muliakan mereka. Inilah para mujahidin yang hari ini yang pasti-pasti ada di Syam, yang pasti-pasti ada di Yaman. Mereka adalah Taifah Mansurah. Ahli hadis yang hari ini ada di Yaman. Ahli hadis yang hari ini ada di Saudi. Ahli hadis yang hari ini ada di Sudan. Ahli hadis yang hari ini ada di Mali. Ahli hadis yang hari ini ada di negeri-negeri Afrika. Mereka seluruhnya adalah Taifah Al-Mansurah. Oke, jelas kaum muslimin, mereka lah para penggerak dan penentu nasib umat. Maka jadilah pemain, jangan jadi pecundang. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bersamalah selalu dengan ahli hadis, atau kalau mampu, jadilah ahli jihad. Ahli jihad yang bukan gabungnya dengan ISIS. Ahli jihad yang bukan gabungnya dengan ISIS. Silakan kalau mau datang ke sana, gabunglah dengan AKIM. Gabunglah dengan AKAF, gabunglah dengan Jabah Nusrah, gabunglah dengan Ahrar Syam, bergabunglah dengan Jabah Islamiyah, bergabunglah dengan, kalau seandainya bisa, Pak. Kalau enggak bisa, jangan maksain diri. Ngapain pergi ke sana, duit habis, masuk penjara. Tapi kalau bisa, sana. Kalau enggak ada istri, lagi bagus. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, saya mengatakan ini karena seluruh ulama dunia sudah sepakat mengatakan wajib hukumnya bagi seluruh pemuda, pemudi, laki-laki, wanita di bumi ini yang muslim membela dan membantu saudaranya yang ada di Suria. Apalagi setelah ekspansi terang-terangan dari Rusia saat ini. Iran, China, Israel, Vietnam, Kamboja dan sebagainya. Mereka bergabung bersatu ke Suria pada hari ini. Nah kaum muslimin, mereka lah yang disebut dengan mereka senantiasa menang sampai hari kiamat. Jadi yakinlah, mujahidin tidak akan pernah kalah. Berapapun bersatunya penjahat-penjahat timur dan barat, mujahidin di Syam, di Suria tidak akan pernah kalah. Dari mana dalilnya? Nih, baca kembali. Nabi menjamin mereka akan selalu menang. Akan selalu menang. Makanya Syekh Muhaisini, tahu dengan Syekh Muhaisini? Salah seorang ulama Arab Saudi yang ikut bertempur, bahkan menjadi mufti besar mujahidin untuk Jaisul Fath, ya, tentara gabungan dari para mujahidin yang ada, mereka bergabung dengan Jaisul Fath. Maka muftinya adalah Sheikh Al-Muhaisini. Beliau datang ke sana dan mengatakan bahwa insya Allah Rusia akan tanah Syam ini akan menjadi kuburan kedua Rusia setelah Afghanistan. Jika mereka dulu telah hancur lebur oleh para mujahidin-mujahidin di Afghanistan, maka kehancuran mereka di Syam ini akan jauh lebih dahsyat. Kenapa? Di negeri Syam dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka di negeri Syam. Malaikat-malaikat mengembangkan sayap mereka. Nabi tersenyum lalu mengatakan, Tuba li ahli Syam, Tuba li ahli Syam, Tuba li ahli Syam. Berbahagialah penduduk Syam, berbahagialah penduduk Syam, berbahagialah penduduk Syam. Kenapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, aku melihat para malaikat mengembangkan sayap-sayapnya di atas bumi Syam. Beruntunglah mereka. Makanya sebaik-baik manusia di bumi adalah manusia yang datang ke Syam dan bergabung di Syam. Secelaka-celaka manusia adalah yang meninggalkan negeri Syam. Dalam hal ini Syekh Muhaisini berpesan kepada rakyat Syam, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Kenapa? Nabi mengatakan manusia terburuk adalah manusia yang keluar meninggalkan Syam. Manusia yang terbaik adalah manusia yang datang masuk ke negeri Syam. Begitu kaum muslimin. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi di antara kita, saya akan coba menjawab sebatas yang saya dapat, yang saya bisa. Cukup ya? Demikian saja, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah saya dan saya. Kepada Allah saya mohon ampun dan minta maaf. Kepada saudara kami, nastaghfiruka ya rabbana wa natubu ilaik. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.